Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar Radio Muslim rahimakumullah, insya Allah materi kita pada malam hari ini yaitu mengenai demam berdarah denggi, yaitu biasa kita kenal dengan DBD, demam berdarah denggi. Demam berdarah denggi sendiri ini merupakan suatu penyakit menular. Jadi penularannya itu biasanya sudah kita ketahui itu melalui nyamuk ya. Sebenarnya penyebab penyakitnya itu bukan nyamuk, tapi sesuatu yang dibawa oleh nyamuk, yaitu sebuah virus, yaitu virusnya namanya virus denggi. Virus denggi nanti dibawa oleh nyamuknya itu nyamuk Aedes aegypti, seperti sudah kita ketahui, informasi yang umum diketahui oleh masyarakat. Sebenarnya demam berdarah denggi tidak mesti berdarah ya. Ada juga demam denggi. Demam denggi itu suatu tipe yang lebih ringan daripada demam berdarah denggi. Kalau demam berdarah denggi sudah ada perdarahan biasanya, misalnya mimisan atau perdarahan di saluran pencernaan, seperti itu. Kalau demam denggi saja biasanya hanya demam. Dan ini yang kebanyakan ada di masyarakat yang terjangkit penyakit ini, itu hanya demam denggi saja. Yang jika sudah parah kan bisa menjadi demam berdarah denggi atau DBD. Dan penularannya seperti apa? Penularannya itu dari membutuhkan vektor namanya. Vektor itu adalah sesuatu yang membawa virus penyakitnya. Vektornya itu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini biasanya menggigit pada siang hari, dan yang menggigit hanya nyamuk yang betina saja. Perkembangbiakannya nyamuk ini di air-air yang bersih. Nanti akan saya jelaskan mengenai cara-cara pencegahan untuk penanganan demam berdarah. Penanganan dan pencegahan demam berdarah. Sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai gejala-gejala yang sering terjadi pada penyakit demam berdarah. Demam berdarah seperti namanya itu demam, jadi harus ada demamnya. Jika kalau nggak ada demamnya, biasanya ini bukan penyakit demam berdarah. Demamnya itu biasanya tinggi mendadak, hanya satu hari atau dua hari sudah demamnya tinggi lebih dari 38 derajat Celcius. Jadi kalau diukur dengan termometer, suhunya di lebih dari 38 derajat Celcius. Itu demamnya tinggi, dua hari, tiga hari sudah tinggi. Berbeda dengan tipe penyakit yang lain, misalnya tipes, hari kedua dan hari ketiga itu biasanya masih demamnya masih tidak terlalu tinggi, masih hangat-hangat aja. Dan demamnya ini biasanya demam berdarah, biasanya kan minum paracetamol ya kalau demam ya. Kalau biasanya minum paracetamol biasanya turun. Nah ini kalau penyakit demam berdarah ini biasanya setelah minum paracetamol tidak turun, atau kalaupun turun tidak terlalu jauh turunnya dari sebelum minum obatnya. Kemudian gejala selanjutnya yaitu yang sering terjadi adalah mual dan muntah. Dan ini yang menyebabkan demam berdarah ini berbahaya, karena demam berdarah ini bisa mengakibatkan kekurangan cairan, karena bisa mual dan muntah. Selain mual dan muntah, ini kan di dalam pembuluh darah ini nanti sering mendengar ya, kalau demam berdarah di angka trombositnya turun. Ya, kalau angka trombositnya turun, nanti pembuluh darah kan seperti selang ya. Para pendengar rahimakumullah, pembuluh darah itu seperti selang. Kalau selang kan isinya air ya. Kalau pembuluh darah isinya adalah cairan darah. Nah, cairan darah ini kalau trombositnya turun, nanti ya cairan darahnya akan merembes melewati selang-selangnya. Selangnya seperti ada lubang-lubang kecilnya. Sehingga nanti cairan-cairannya akan merembes. Nah, ini sangat berbahaya, karena di darah yang beredar ke seluruh tubuh tidak cukup karena trombositnya turun terkena penyakit demam berdarah ini. Selain nanti darahnya merembes keluar pembuluh darah, juga disertai mual dan muntah tadi, ini semakin kekurangan cairan. Udah nanti minum muntah lagi, jadi semakin kekurangan cairan, semakin berkurang darah dalam tubuh, nanti darahnya akan semakin kental. Jadi dokter biasanya memeriksa kekentalan darah, nanti ada indikatornya, itu biasanya namanya hematokrit. Jadi, indikator kekentalan darah. Jadi semakin kental semakin berbahaya. Kemudian gejalanya yang pertama tadi demam, demamnya juga tidak diatasi, tidak bisa diatasi dengan obat anti demam biasa. Kemudian mual dan muntah, nafsu makannya berkurang. Nah, selain itu juga biasanya yang sering dirasakan oleh orang-orang yang terkena demam berdarah yaitu nyeri di sendi-sendi atau nyeri di otot. Biasanya badannya pegel-pegel gitu. Ini ciri khas penyakit yang terjadi karena penyebabnya itu virus. Kalau penyebabnya virus biasanya di badannya pegel-pegel, tidak hanya demam berdarah. Pokoknya segala penyakit yang disebabkan oleh virus biasanya nanti gejalanya adalah pegal-pegal. Kemudian gejala berikutnya itu sakit kepala, pusing, itu badannya terasa pusing. Jadi badannya lemas, pusing. Kemudian nyeri perut, tadi mual, nyeri perut. Kemudian buang air besarnya biasanya sulit. Atau kalau buang air besarnya sulit, bisa juga diare. Pokoknya ada perubahan dalam pola buang air besar. Entah itu diare atau malah konstipasi. Ini gejala-gejala yang ada dalam penyakit demam berdarah. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Mungkin sudah sering mendengar ya 3M ya. 3M ya. 3M pertama itu menguras, kemudian menutup, kemudian ketiga adalah mengubur. Sekarang di panduan yang terbaru sudah berubah menjadi 4M. Yang terakhir itu yang M yang keempat yaitu adalah mengamati atau memantau. Jadi gerakan 3M, 4M sekarang ya. Gerakan 4M pertama adalah menguras bak air. Menguras bak air ya. Menguras bak air itu fungsinya untuk apa? Untuk menghilangkan atau mematikan jentik-jentik nyamuk. Nanti jentik-jentik nyamuknya kan kalau sudah besar kan akan menjadi nyamuk yang bisa mengantarkan kuman penyakitnya, mengantarkan virusnya. Jadi dengan menguras bak air secara teratur, secara berkala, nanti akan bisa mengurangi pertumbuhan nyamuk. Kemudian dengan menutup tempat-tempat yang berisi air, misalnya gentong atau tempat-tempat yang tergenang air, misalnya sumur, itu ditutup, itu bisa mengurangi nanti tempat pertumbuhan nyamuk penyebab demam berdarah. Kemudian M yang ketiga itu mengubur. Mengubur barang-barang yang bisa menampung air, misalnya kaleng-kaleng bekas, dan seperti itu, atau botol-botol bekas itu bisa, jika hanya dibiarkan di tempat terbuka nanti terkena hujan akan menampung air, dan menampung air ini media yang sangat bagus untuk perkembangbiakan dari nyamuknya, sehingga jika dikubur nanti tidak bisa digunakan oleh nyamuk untuk berkembang biak. Kemudian yang keempat M adalah memantau. Caranya jika kita melihat ada jentik-jentik nyamuk di bak mandi, maka dikuras. Jika melihat sampah-sampah yang belum dikubur, yang bisa menampung air, maka dikubur. Kemudian jika ada tempat-tempat air yang belum ditutup, maka ditutup. Itu memantau. Keempat. Nah, selain itu, sering dengar juga istilah fogging ya. Fogging misalnya ada banyak kasus demam berdarah di suatu lingkungan, biasanya di dinas kesehatan setempat, melalui puskesmas setempat, biasanya akan mengadakan fogging. Fogging itu pengasapan, untuk memberantas nyamuk. Dan perlu diketahui dari proses fogging ini, yang dimatikan hanya nyamuk dewasa saja, nyamuk yang sudah menjadi dewasa. Jadi ini sebenarnya kurang efektif untuk memberantas demam berdarah secara keseluruhan, memberantas nyamuk Aedes aegypti-nya ini, karena yang dimatikan hanya nyamuk dewasa saja. Misalnya nyamuk dewasanya mati tapi tidak dilakukan pengurasan bak, misalnya tidak dilakukan penguburan sampah-sampah, nanti jentik-jentik nyamuknya akan berkembang biak menjadi nyamuk dan bisa menjadi nyamuk yang dewasa. Fogging ini bukan solusi utama, misalnya seperti fogging ini, karena kebanyakan masyarakat kalau sudah ada satu kasus demam berdarah di suatu lingkungan, biasanya nanti mendesak-desak oleh puskesmasnya itu untuk melakukan fogging, padahal puskesmas sangat banyak pertimbangan untuk melakukan fogging. Ada kriteria-kriteria tertentu suatu daerah apakah dilakukan fogging ataukah tidak, seperti itu. Kemudian pengendaliannya juga bisa dengan menggunakan media biologis, yaitu dengan memelihara ikan misalnya di tempat-tempat yang biasa ditampung air, agar ikan yang berada di tempat penampung air bisa memakan cendik-cendik nyamuknya. Seperti itu. Itu dari pencegahan demam berdarah. Sahabat Radio Muslim, pendengar Radio Muslim rahimakumullah, kemudian dari penanganan demam berdarah. Dari penanganan demam berdarah yang tadi sudah saya jelaskan mengenai pencegahannya. Kemudian dari penanganan demam berdarah, penanganan demam berdarah yang pertama, karena demam berdarah tentu yang pertama yang ditangani adalah demamnya. Demamnya itu dengan obat anti demam. Obat anti demam yang direkomendasikan untuk penanganan demam berdarah adalah paracetamol. Paracetamol ini obat yang murah, mudah didapat, dan bisa didapat di mana saja. Di setiap apotek ada, di puskesmas ada, di rumah sakit ada, dan di dokter-dokter umum juga ada. Jadi jika sahabat mengalami demam, terutama yang lebih sampai 3 hari, ada baiknya segera diperiksakan ke dokter. Agar nanti biasanya di dokter kalau memeriksa pasien sudah demam 3 hari, biasanya di dokter menyarankan untuk cek darah rutin. Cek darah rutin untuk melihat angka trombositnya dan hematokritnya. Untuk kekentalan darah dan angka trombositnya. Apakah ini penyakit demam berdarah atau cuma demam biasa. Jadi kalau sudah terbukti demam berdarah, nanti dokter akan melakukan penanganan lebih lanjut. Dan untuk mengobati demamnya itu dengan paracetamol. Untuk mengobati nyeri kepala, tadi nyeri kepala, nyeri otot, nyeri sendi, biasanya dengan paracetamol juga sudah berkurang dengan paracetamol ini. Karena paracetamol selain antipiretik, yaitu anti demam, juga bersifat sebagai analgesik, yaitu anti nyeri. Jadi satu obat bisa untuk berbagai macam gejala demam berdarah ini. Kemudian untuk mengatasi dehidrasinya, yaitu kekurangan cairan, jadi seperti saya sudah jelaskan, bahwa demam berdarah ini yang bikin berbahaya, yang bikin sampai pasien meninggal, itu adalah kekurangan cairannya. Karena tadi darah dari pembuluh darahnya itu merembes keluar, sehingga nanti darah yang ada dalam pembuluh darah semakin berkurang, semakin kental, jadi yang diedarkan ke seluruh tubuh semakin berkurang. Ini yang berbahaya juga jika disertai mual dan muntah, maka nanti akan sangat berbahaya. Jika sahabat Radio Muslim sekalian menjumpai keluarganya atau tetangganya yang mengalami gejala seperti ini, demam, kemudian mual, muntah, sampai makan, minum tidak bisa, maka sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit saja atau ke dokter terdekat. Biasanya nanti kalau tidak bisa makan, minum, biasanya akan dipasang infus. Nanti selang pembuluh darahnya itu nanti langsung diisi langsung dengan cairan infus, agar nanti darahnya tidak terlalu kental lagi dan bisa beredar ke seluruh tubuh dengan baik. Dan untuk mencegah terjadinya dehidrasi, itu penderita pasien demam berdarah ini harus minum yang banyak ya. Harus minum yang banyak. Minumnya boleh macam-macam, misalnya air putih boleh, oralit boleh. Misalnya dokter kadang meresapkan oralit untuk pasien yang muntah-muntah yang sering. Jadi untuk mengganti cairan dan mengganti elektrolitnya juga. Cairan-cairan minuman elektrolit juga boleh, kemudian jus-jus buah, biasanya kan jus jambu atau seperti itu boleh. Yang penting minum cairan, ya, minum cairannya diusahakan kurang lebih 1,5-2 liter per hari selama 24 jam. Boleh juga air teh, air gula, susu, boleh. Yang penting cairannya masuk menggantikan cairan yang keluar melalui rembesan pembuluh darah tadi. Dan jika pasiennya sudah lemas atau muntah-muntah terus, ada baiknya langsung dibawa ke IGD saja. Nanti akan dilakukan penanganan lebih lanjut. Kebanyakan pasien yang meninggal karena demam berdarah ini karena penanganannya telat. Penanganannya sudah telat. Jika pembuluh darahnya sudah, darahnya sudah semakin keluar, semakin merembes, kadang nanti di IGD pun dipasang infusnya susah karena pembuluh darahnya sudah kempes. Pembuluh darahnya sudah kempes. Nanti perawat atau dokter di rumah sakit nanti kesulitan untuk memasang infusnya. Kadang nanti harus dicoba berkali-kali karena sudah terlambat. Kadang seperti itu. Maka ada baiknya kalau terkena demam yang lebih dari 3 hari, tidak selama 3 hari ini sudah minum obat paracetamol misalnya untuk mengurangi demamnya, tapi selama 3 hari ini belum sembuh, maka ada baiknya diperiksakan saja. Nanti dokter akan memeriksa darah rutinnya, ini apakah penyakit demam berdarah atau penyakit yang lain. Kemudian untuk penanganan selanjutnya, yaitu menjauhkan pasien yang sudah terkena demam berdarah dari nyamuk. agar dengan penyebaran nyamuk, penyebaran demam berdarah kan dari nyamuk, di pasien yang terkena demam berdarah digigit nyamuk, jadi virusnya akan hinggap di nyamuknya tersebut. Kemudian nyamuk itu akan pergi menggigit orang yang lain, sehingga nanti nyamuknya pindah ke orang yang lain. Jadi orang yang tadinya sehat menjadi sakit. Jadi tidak bisa demam berdarah ini menular secara langsung. Ya. Hanya menyentuh pasien demam berdarah ini tidak akan menular. Jadi penularannya harus melalui media vektor, yaitu binatang, nyamuk. Nyamuknya nyamuk Aedes aegypti. Seperti itu. Nah, mungkin demikian pemaparan materinya. Nanti silakan bagi yang ingin bertanya, kami kembalikan kepada Mas Alfa. Silakan. Baik, jazakallah khairan atas pemaparan yang disampaikan Ustaz, Ustaz Dokter ya, bagi. Dan alhamdulillah saat ini telah masuk 3 pertanyaan di redaksi kami. Kita bacakan satu persatu ya, Mas Faisal ya. Iya, silakan. Pertanyaan pertama, apakah asap yang dipakai ketika fogging itu berbahaya untuk manusia, dokter? Asapnya. Kalau biasanya saat dilakukan fogging, biasanya nanti penghuni rumah itu biasanya akan diminta keluar dulu terlebih dahulu. Kalau bahaya, sepertinya tidak terlalu bahaya untuk manusia, karena ini didesain khusus untuk nyamuk ya, seperti itu. Cuman kalau terhirup terlalu lama juga tidak baik. Seperti misalnya asap pembakaran sampah saja, kalau terlalu lama tidak baik, seperti itu. Tapi kalau terlalu berbahaya itu tidak. Baik. Kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Dokter, apakah ada pantangan bagi penderita demam berdarah? Karena kan boleh jadi makan sesuatu malah demam berdarahnya makin parah atau gimana gitu. Kalau pantangan tidak ada, malah saya nasihatkan kepada pasien yang menderita demam berdarah atau yang dicurigai terkena demam berdarah, ini untuk makan yang banyak, minum yang banyak, agar nanti kondisi tubuhnya tidak tidak tambah lemas dan bisa semakin fit. Jadi bisa proses penyembuhan penyakitnya bisa lebih cepat. Dan perlu diketahui bahwa penyakit demam berdarah ini nanti karena disebabkan oleh virus, virus demam berdarah ini akan hilang dengan sendirinya. Akan hilang sendirinya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari perjalanan penyakitnya itu virus demam berdarah ini jika melewati fase kritisnya nanti akan hilang sendiri virusnya. Jadi yang penting selama virus itu ada dalam tubuh, tubuh kita tetap fit, tetap sehat, tidak lemas, tidak kekurangan cairan, nanti selama 3-5 hari ini fase kritisnya hari ke-3 sampai hari ke-5 ya. Hari ke-3 sampai hari ke-5 itu fase kritis. Nanti setelah melewati fase kritis biasanya 7 hari itu biasanya nanti demamnya akan berangsur-angsur turun dan nanti kondisinya akan semakin membaik. Asal selama 3-5 hari sampai 7 hari itu tubuh tetap fit, tetap cairannya tetap masuk, jadi insya Allah dengan izin Allah akan virusnya akan hilang sendiri. Baik, jazakallah khairan atas jawaban dari pertanyaan yang kedua. Dan berikutnya pertanyaan yang ketiga dari pendengar Radio Muslim yang masuk lewat SMS dari Saudara Abdul Manaf di Jatimulyo, Yogyakarta. Sebenarnya jawaban dari pertanyaan ini sudah disampaikan tadi, namun mungkin pendengar ini belum mendengar tadi ya Ustaz. Ustaz atau dokter ya, sama aja. Dokter saja. Ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Apakah seseorang dapat tertular DBD dari orang lain yang menderita DBD? Kalau bisa, seberapa sering itu terjadi? Kondok penularannya seperti saya sudah jelaskan tadi, penularannya itu membutuhkan suatu vektor, yaitu vektor binatang berupa nyamuk. Jadi secara penularannya itu nyamuk akan menggigit penderita demam berdarah, nanti akan virus yang ada di dalam darah penderita akan tersedot ke tubuh nyamuk, kemudian nyamuk itu akan terbang dan menghigapi orang lain, dan nanti jika menggigit lagi nanti maka virusnya akan berpindah dari orang yang sakit ke tubuh nyamuk, kemudian dari tubuh nyamuk itu akan berpindah ke orang yang sebelumnya sehat, orang yang sebelumnya tidak apa-apa. Kalau tadi seperti sudah jelaskan, kalau langsung menyentuh atau misalnya berhubungan langsung, kontak langsung dengan pasiennya, dengan penderita demam berdarah, maka tidak akan tertular. Seperti itu. Baik, lanjut. Ini pertanyaannya ternyata ada dua. dari pendengar yang sama. Ya. Kita bacakan ya. Kemudian apakah ada gejala jangka panjang yang terjadi pada orang yang pernah kena DBD, dokter? Kalau gejala jangka panjang tidak ada, seperti yang saya jelaskan tadi. Penyakit ini penyakit yang singkat sebenarnya, hanya paling lama seminggu ya. Paling lama satu minggu. Asal selama seminggu ini kondisi dijaga tetap fit, cairan tetap fit, makan cairannya tetap masuk sesuai kebutuhan, makan minumnya dijaga, kemudian kalau bisa ditambah juga dengan vitamin-vitamin, maka setelah lewat masa penyakitnya ini, virusnya sudah hilang dalam darah penderita, maka tidak akan ada, insya Allah Ta'ala, tidak akan ada gejala jangka panjangnya, karena ini termasuk penyakit yang singkat, yaitu periodenya hanya 1 hari sampai 7 hari saja, seperti itu. Baik dokter, dan ini pertanyaan terakhir yang ini murni dari saya. Apakah nyamuk Aedes aegypti itu selalu membawa virus demam berdarah? Karena saya pernah dengan sengaja membiarkan digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Demikian. Kalau apakah selalu mengandung virusnya? Maka jawabannya tidak. Kalau virus nyamuknya nyamuk biasa berkeliaran, kemudian ciri-cirinya kan sudah sering ada gambarnya ya. Nyamuknya itu biasanya belang-belang hitam putih, itu berkeliarannya saat siang hari, biasanya di berkembang biaknya di air-air yang jernih ya, seperti itu. Apakah selalu membawa virusnya? Maka jawabannya tidak. Kalau nyamuknya ini tidak pernah menggigit pasien demam berdarah, tidak pernah menggigit penderita demam berdarah, maka nyamuknya ini hanya nyamuk seperti nyamuk biasa, menggigit seperti itu. Maka ya paling hanya sakit gatal-gatal sedikit seperti itu. Tidak akan membawa virus demam berdarah. Dan kalaupun membawa demam berdarah, tidak semuanya menimbulkan gejala ya. Tidak semuanya menimbulkan gejala, tergantung kekebalan tubuhnya. Kekebalan tubuh masing-masing. Ada juga yang terkena termasuk virusnya seperti itu. Kemudian karena kekebalan tubuhnya kuat, jadi hanya mungkin hanya tidak enak badan seperti itu, nanti akan biasa lagi seperti semula karena kekebalan tubuhnya bagus. Baik dokter, nah karena sudah tidak ada pertanyaan lagi nih pada kesempatan malam hari ini, mungkin dokter Faisal bisa menyampaikan kesimpulan pada pertemuan kita di malam hari ini atau pesan-pesan singkat yang ingin disampaikan berkaitan dengan tema penyakit demam berdarah pada malam ini. Silakan. Ya, baik, pendengar Radio Muslim rahimakumullah, untuk menyimpulkan pertemuan kita pada malam hari ini, demam berdarah denggi, yaitu demam berdarah yang disebabkan oleh virus demam berdarah, dan yang ingin saya tekankan di sini yaitu penanganannya ya, penanganannya jangan sampai terlambat. Nah, jika ada, terutama untuk anak-anak ya, untuk anak-anak itu yang sering terjadi kasus meninggal dunia itu terjadi pada anak-anak, meskipun pada orang dewasa juga ada, terutama pada anak-anak ini. Jika demam terutama lebih dari 3 hari atau anaknya jadi mual muntah, apalagi ditambah mencret diare, akan semakin kekurangan cairan, tambah lemas seperti itu, maka ada baiknya langsung segera dibawa ke dokter. Dan jika dokter menyarankan untuk rawat inap, maka sebaiknya nasihat dokter dipatuhi saja, jangan ingin dibawa pulang seperti itu, nanti penanganannya tidak maksimal. Jika menurut dokter Hani harus kasusnya harus dirawat inap, tapi pasien menolak atau keluarga menolak, nanti penanganannya tidak maksimal seperti itu. Diharapkan penyakit dikhawatirkan penyakitnya akan bertambah parah seperti itu. Dan untuk penanganan demam berdarah tadi, pencegahannya itu harus ditekankan ya, bersama-sama di masyarakat. Dan pencegahan demam berdarah ini harus secara bersama-sama di masyarakat ini. Dan kalau satu rumah saja melakukan itu, tetangganya tidak melakukan, maka percuma. Jadi harus bersama-sama, biasanya di tokoh-tokoh masyarakat yang menggerakkan warganya seperti itu. Ya, demikian kesimpulannya.